مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Lanjutkan pelajaran mengenai haid, istihadhah dan nifas. Kita sudah mengenal definisi istihadhah. Ringkasnya, jika darah keluar lebih dari 15 hari maka semuanya dihukumi istihadhah. Semuanya dihukumi istihadhah. Namun bagaimana hukum haidnya? Tetap dia memiliki masa haid, namun nanti kita terangkan di mubtadi'ah ghaira mumayyizah atau mu'tadah ghaira mumayyizah. Dan kita juga telah memberikan gambaran bahwa orang istihadhah itu ada 7 gambarannya. Ada mubtadi'ah mumayyizah, ada mubtadi'ah ghaira mumayyizah, ada mu'tadah mumayyizah, ada mu'tadah ghaira mumayyizah, ada al-mutahayyirah gadran, ada al-mutahayyirah waqtan, ada al-mutahayyirah mutlaqan. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama, al-mubtadi'ah al-mumayyizah. Al-mubtadi'ah artinya wanita yang baru pertama kali mengalami haid. Baru pertama? Paham? Wanita yang baru pertama kali mengalami haid. Adapun al-mumayyizah, warna darahnya berbeda. Menandakan bahwa darahnya enggak satu warna. Darahnya tidak satu warna. Kita sudah tahu juga berapa warna darah ada, 5. Ada hitam, merah, orange, kuning dan keruh. Nah, si perempuan ini yang baru pertama kali mengeluarkan darah, darahnya ada 2 atau lebih. Misal kita kasih contoh, dia mengeluarkan darah hitam dan merah. Jika wanita yang baru pertama kali mengalami haid dan langsung mengalami istihadhah, darah totalnya 16 hari tapi beda warna, maka haidnya tergantung perbedaan pada darah dengan syarat-syaratnya. Darah hitam 7 hari, darah merah 9 hari. Totalnya berapa? 16. Yang mana yang head nih? Oh, yang head yang lebih kuat. Siapa? Si hitam. Maka headnya 7 hari hitam. Tapi dengan syarat-syaratnya. Yang kuat menjadi haid dengan syarat-syaratnya. Jika terdapat 2 warna pada darah haid, maka darah yang lebih kuat dihukumi haid dengan 4 syarat. Yang pertama, darah kuat. Ya, tadi dalam contoh hitam dan merah berarti hitam lebih kuat. Darah kuat tidak kurang dari 1 hari dan malamnya, enggak kurang dari 24 jam. Itu yang pertama. Contohnya, wanita mengeluarkan darah hitam atau kita sebut DH 1 hari dan malamnya, dan darah merah DM 15 hari, maka hukumnya mumayyizah. Maka dia dihukumi mumayyizah karena darah haidnya jelas. Yang hitam mencapai 24 jam, yang merah 15 hari, kalau digabungin jadi 16 hari. Maka dan haidnya 1 hari, yaitu darah hitam saja. Ini jika darah hitam tidak kurang dari 24 jam. Taib. Wanita mengeluarkan darah merah 15 hari dan darah hitam 1 hari. Dibalik sekarang, merah dulu, di akhir hitam 1 hari, maka juga mumayyizah. Dan haidnya 1 hari yaitu darah hitam. Darah merah tidak dianggap haid. Kecuali kalau darah hitamnya tidak mencapai 1 hari dan malamnya. Wanita mengeluarkan darah hitam setengah hari atau 15 jam atau 23 jam dan darah merah 15 hari, maka hukumnya ghaira mumayyizah. Maka ini dihukumi ghaira mumayyizah. Kalau kita bilang mumayyizah, enggak bisa karena hitamnya kurang dari 24 jam. Kalau kita bilang si merah yang jadi haid, enggak bisa juga. Kenapa? Karena hitam lebih kuat. Maka ini hukumnya ghaira mumayyizah dan akan diterangkan di bagian kedua nanti tentang istihadah. Syarat yang kedua yang hitam menjadi haid, darah kuat tidak lebih dari 15 hari. Darah kuat tidak lebih dari 15 hari. Contoh, wanita mengeluarkan darah hitam 10 hari dan malamnya. Dan darah merah 10 hari. Totalnya berapa? 20 hari. Maka hukumnya mumayyizah. Dan haidnya siapa? Yang hitam atau yang merah? 10 hari hitam, 10 hari merah. Berarti haidnya hitam. Karena hitam lebih kuat. Difahami ya. Wanita mengeluarkan darah merah 10 hari dan darah hitam 10 hari. Merah dulu sekarang. Maka hukumnya mumayyizah juga dan haidnya 10 hari hitam. Jadi enggak peduli yang keluar duluan yang mana, enggak peduli. Mau hitam duluan, mau merah duluan, tapi biasanya yang hitam duluan keluarnya. Karena awal haid itu darah lebih kental, lebih pekat. Lama-kelamaan lebih apa? Lebih ringan dan juga keluarnya lebih dikit. Paham? Wanita mengeluarkan darah merah 10 hari dan darah hitam 16 hari, maka hukumnya ghaira mumayyizah. Darah merahnya 10 hari, darah hitamnya 16 hari. Hukumnya ghaira mumayyizah. Karena yang hitam lebih dari 15 hari. Kita bilang, oh yang merah aja haidnya. Enggak bisa juga. Kenapa? Karena hitam lebih kuat daripada merah. Kalau kita bilang yang hitam, enggak bisa juga. Karena sudah lebih dari 15 hari. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, darah lemah tidak kurang dari 15 hari dan ini disyaratkan jika darah terus-menerus. Nah, sebetulnya syarat yang ketiga ini penting tapi tidak penting. Penting tapi tidak penting. Malah bikin apa? Bikin bingung. Tapi lah ba'as, kita coba untuk apa? Memahaminya. Wanita contoh ya. Wanita mengeluarkan darah hitam 1 hari. Darah merah 1 hari. Begitu pula hari ketiga. Dan hari keempat sampai hari ke-13. Jadi hitam merah, hitam merah, hitam merah sampai hari ke-14. Kemudian di hari ke-14 keluar darah hitam, lalu darah merah hari kelima. Ke-15, 3 hari. Darah merah keluar 3 hari. Menandakan 14 tambah 3 17, berarti lebih dari 15 hari. Maka haidnya adalah darah hitam pertama sampai terakhir hingga hari ke-14, yaitu hitam dan darah merah yang ada di antara darah hitam dihukumi haid juga. Seperti halnya orang keluar darah bersih, keluar darah bersih, keluar darah bersih tiap hari begitu, maka yang bersih dihukumi haid. Haid dan dihukumi mumayyizah. Nah, ini apa? Sebetulnya sama aja dengan syarat-syarat sebelumnya. Yang hitam tidak lebih dari 15 hari dan tidak kurang dari 1 hari dan malamnya. Tamam. Yang keempat, darah berkesinambungan atau terus menerus atau lebih dari 15 hari. Jika kurang dari 15 hari maka seluruhnya dihukumi haid. Kedua darah hitam dan merah itu keluarnya nyambung. Keluarnya nyambung. Dalam artian nyambung itu bukan berarti harus hari ini hitam, besoknya merah, enggak. Nyambung itu sebelum keluar dari 15 hari. Darah hitam 5 hari, kemudian suci 5 hari, kemudian darah merah 5 hari atau 6 hari. Nah, ini disebut nyambung karena di antara merah dan hitam sucinya baru 5 hari. Tapi kalau keluar darah hitam 5 hari. Kemudian suci 10 hari. Kemudian darah merah, nah, ini tidak nyambung. Karena darah hitam ditambah dengan sucinya sudah 15 hari. Ngerti maksud nyambung? Darah hitam dan merah nyambung dan totalnya 16 hari. Maka baru si hitam dianggap lebih kuat. Tapi kalau dia berdua di dalam 15 hari, hitam 5 hari, merah 5 hari, maka seluruhnya dianggap haid karena tidak melebihi jumlah totalnya 15 hari. Paham? Paham apa enggak? Nah, itu kalau dua darah. Kalau dua darah. Enggak pusing, belum pusing ya. Nah. Kalau udah pusing di stop dulu biar minggu depan dilanjutin gimana kalau tiga darah. Paham? Walhasil pahamin dulu deh yang ini. Kalau dua darah, intinya kalau misalnya perempuan mengalami istihadah mengeluarkan dua darah, maka yang menjadi haid adalah yang lebih kuat karena dia dianggap mubtadi'ah mumayyizah. Mumayyizah ini yang bisa membedakan warna darah. Tamam? Dengan syarat apa? Yang hitam, yang kuat, tidak kurang dari 1 hari dan malamnya. Yang kedua, darah hitam atau darah kuat tidak lebih dari 15 hari. Yang ketiga, darah lemah tidak kurang dari 15 hari dan ini jika darah terus menerus. Yang keempat, keluarnya nyambung di dalam 15 hari. Dan apabila darah keseluruhan terkumpul di dalam 15 hari, maka semuanya dianggap haid. Gampang ya? Insyaallah. Nah, makanya apa? Banyak di antara manusia yang untuk dirinya saja masih belum mengerti, tapi sudah banyak berbicara tentang perkara-perkara yang jauh. Nah, kita jangan demikian, kita harus sadar diri bahwa kita masih butuh dengan dasar-dasar syariat. Makanya guru-guru kita dulu ngajarin kita gak pakai dalil ya, gak pakai dalil. Belajar dulu wudu, belajar dulu sholat, belajar dulu akidatul awam. Nanti kalau kita udah kelasnya udah tinggi baru dikasih tentang dalil. Nah, beda dengan zaman sekarang yang dicekokin dalilnya dulu, akhirnya dasar syariatnya enggak nyambung. Nah, akhirnya mereka-mereka itu mengira bahwa syariat ini adalah akal-akalan. Paham? Makanya satu sama lain di antara mereka saling menyalahkan. Beda halnya dengan ahli sunnah wal jamaah, ya, yang diajarkan kepada murid-muridnya dasar-dasar syariat yang mu'tamadat, dasar-dasar syariat yang mu'tamadat, yang kuat. Nanti begitu naik lagi, naik lagi, naik lagi, tahu ada khilaf di dalamnya. Tapi ternyata khilaf yang ada di mazhab Asy-Syafi'i atau empat mazhab lainnya, ya, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ternyata tidak ada yang menghujat satu dengan yang lainnya. Tapi saling menghormati pendapat satu dengan yang lainnya karena keseluruhan para ulama kita bihamdillah tidak mengeluarkan fatwa hukum kecuali dengan dasar ilmu dan berhujjah kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menandakan bahwa para ulama kita mengajak kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti hawa nafsunya. Nah, beda dengan orang sekarang itu ngomongnya begini nih, ya, kita kasih contoh. Kita ditanya, mana lebih benar dan mana lebih mulia? Kitab Al-Umm lil Imam Asy-Syafi'i dengan Al-Qur'an. Siapa yang bisa jawab? Atau jawabannya satu, pasti Al-Qur'an, ya. Enggak bakal berkhilaf kita, pasti Al-Qur'an. Al-Qur'an. Karena Al-Umm ini karangan manusia sedangkan Al-Qur'an adalah firman Allah, enggak mungkin salah. Akhirnya dia memberikan kata-kata seperti ini, kalau begitu ngapain ikutin Al-Umm, lebih baik langsung kepada Al-Qur'an. Betul? Dengan membawa ayat Qur'an, dengan membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan, "Hei umat manusia yang awam, ya, jangan langsung percaya dengan orang yang membawa Al-Qur'an dan hadis. Jangan langsung percaya dengan orang yang kata-katanya membawa Al-Qur'an dan hadis karena kalian belum tahu. Karena kalian belum paham. Bahasa Arab aja enggak bisa. Apalagi nahwu, sharaf, balaghah, ulumul Qur'an, jangan langsung percaya. Ketahuilah bahwa iblis menggoda manusia dengan Al-Qur'an dan sunnah. Jangan dikira iblis enggak pakai Al-Qur'an godain manusia. Nah, yang mereka bawa itu mazhab iblis, tahu? Mazhab iblis. Gimana kalau kita bisa mengatakan itu? Metode mereka dengan metode iblis sama. Contoh nih, ya. Metode iblis kayak gimana supaya mengeluarkan kita dari majlis? Dia bilang, kitab Minhajul Abidin atau kitab Menyingkap Tabir apalagi, ya, dibandingkan dengan Al-Qur'an muliaan mana? Al-Qur'an. Terus ngapain kalian baca Minhajul Abidin? Kenapa enggak baca Al-Qur'an? Nabi mengatakan orang yang baca Al-Qur'an satu hurufnya diberi ganjaran 10. Ada enggak jaminan dapat pahala baca kitab Minhajul Abidin? Enggak ada, kata setan, ya. Kita nih yang orang awam mengatakan iya juga, ya. Benar juga. Mendingan gua baca Qur'an daripada kita baca kitab Minhajul Abidin dari pagi lagi sampai ngantuk-ngantuk. Kata setan, dilanjutin lagi. Nabi enggak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Di dunia, di akhirat, kata iblis, yang dibutuhin Minhajul Abidin atau pahala. Oh iya juga, ya, berarti rugi dong gua ngaji. Ah, besok mau ngaji Quran deh, ganti daripada belajar Minhajul Abidin, minggu depan mau baca Quran, ya kan? Minggu depan benar dia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, masya Allah, baca Quran. Saat kalian membaca Quran, saat itu iblis senangnya luar biasa, bukan terbakar. Kenapa? Karena dia sudah berhasil menarik kita dari kelompok. Dikeluarkan kita dari kelompok, itu iblis senangnya luar biasa. Kalau iblis kelihatan, dia bilang, yes. Habis itu gampang deh. Tatkala orang udah keluar dari kelompok, maka digodainya lebih gampang. Digodain sama iblis. Hei. Datang anaknya, papa. Kok di rumah? Iya, bapak lagi ngaji nih, lagi baca Quran. Oh, ngaji pak. Keluar anak. Minggu depannya datang lagi, papa, bapak kan udah gak ngaji. Kita jalan-jalan yuk, pak. Hah? Ayo dah. Ngajinya ntar aja pulang dari jalan-jalan. Akhirnya pulang dari jalan-jalan capek, gak ngaji. Akhirnya la min hajul abidin dan juga tidak ngaji. Kalau kata orang Arab, la yusuf wa la min gamisuh. Ya, yusufnya gak dapet, gamisnya gak dapet. Udah. Sia-sia. Ah, begitu juga mereka, sistemnya pakai sistem syaitan. Keluarin dulu orang dari Imam Syafi'i. Kalau mereka sudah mengatakan, oh iya saya enggak ikut Imam Syafi'i lagi dah. Yes, sekarang saatnya kalian aku ajak ke hawa nafsu saya. Al-Quran sesuai pemahaman saya. Sekarang kita bandingkan derajat orang ini, keilmuannya dibandingkan dengan jempolnya Imam Syafi'i, hebatan mana? Jangan ilmunya Imam Syafi'i ya, jempolnya Imam Syafi'i. Terus orang dikeluarkan dari pemahaman Imam Syafi'i, disuruh ikut pemahaman dia dengan mengatasnamakan mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, padahal mereka memotong-motong Al-Qur'an dan As-Sunnah. Beda dengan Al-Imam Syafi'i mengambil seluruh Al-Qur'an, mengambil seluruh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya orang-orang awam yang udah terperanjat ya, yang udah terperanjat dengan faham tersebut, yuk balik. Sadarin deh, sadarin, pakai pikiran kalian, duduk sebentar 5 menit pikirin. Yang saya ikuti Al-Qur'an atau pemahaman guru saya? Pikirin itu saja. 5 menit pikirin. Kalau Anda mengatakan Al-Qur'an, mana buktinya? Saya mengikuti Al-Qur'an. Apakah Al-Qur'an mencaci maki? Apakah Al-Qur'an melarang orang berzikir? Apakah Al-Qur'an dan hadis melarang orang ziaratil kubur? Pikirin, duduk sebentar, pikirin. Benar enggak ya? Ternyata semua hanya mengikuti hawa nafsu seseorang. Beda dengan orang yang bermadhab kepada para a'immah, yang mereka semua ikhlas karena Allah, menyajikan masakan yang siap kita pakai. Menyajikan pakaian yang siap kita pakai, sehingga kita enggak perlu nguras otak untuk mengenal Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajazahumullahu khairan jaza. Walhasil kita harus tahu diri. Tahu diri kita bahwa kita ini orang awam yang perlu guru yang mengajak kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kebablasan dalam berargumen ya, akhirnya nanti gak percaya akhirat, akhirnya gak percaya dengan alamil barzakh, alamil qiyamah. Ini semua karena apa? Karena menganggap agama itu dengan logika. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, law kana ad-dina bil 'aql lakana masul khuffi min asfalih. Kalau benar agama itu dengan logika, maka mengusap khuf, yang pernah kita jelaskan ya, mengusap khuf itu dari bawahnya, bukan atasnya, tapi syariat nyuruh atasnya yang diusap. Agama ini bukan agama akal-akalan, agama ini agama iman, agama keyakinan, agama ujian bagi setiap makhluk. Yang selamat adalah yang beriman kepada apa yang Allah turunkan, baik itu firman-Nya, baik itu nabinya, dan dengan pemahaman para ulama yang diakui keilmuannya. Sedangkan yang tidak selamat, mereka yang tidak beriman, mereka yang memilih-milih ayat Al-Qur'an, mereka yang memilih-milih hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurlah kita dijadikan oleh Allah orang yang beriman. Semoga Allah menambah keimanan kita, menjaga keimanan kita, dan mematikan kita dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai setiap langkah kita, menjadikan kita orang-orang yang berhak mendapat ridanya di yaumil qiyamah, berhak mendapatkan syafaat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan jika di antara kita atau keluarga kita atau orang yang mengenal dan dikenal oleh kita kehilangan jejak di yaumil qiyamah, semoga kita satu sama lain saling mengingat saudaranya. Semoga Nabi Muhammad mencari kita jika kita hilang, dan semoga kita tidak hilang dari rombongan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan kita doakan untuk kiai kita, Kiai Abdul Rashid bin Abdullah Syafi'i dan yang lain-lainnya yang mengajar di tempat ini, diberkahi keilmuannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan manfaat kepada diri mereka untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita yang lalu dan menjaga sisa umur kita dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين الفاتحة أن الله يعلمنا ما جهلنا ورزقنا العمل بما علمنا أن الله يتوب علينا وعليكم توبة نصوحة زكينا من بعدها قلبا وجسما وروحا على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة